Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyar muslimin wal muslimat yang kami hormati, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Insyaallah pada sore hari ini adalah kesimpulan atau ringkasan dari pelajaran kita Syarhus Sudur fi Tahrimi Raf'il Qubur. Sebelum berpindah kepada pembahasan kitab lain, kita ingin menyimpulkan. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana judulnya, yakni berlapang dada untuk mengharamkan, meninggikan kuburan. Berlapang dada yaitu menerima, dikarenakan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala berupa adillah, dalil-dalil dari kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga pendapat para imam-imam yang mewajibkan bagi kita untuk berlapang dada dalam menerima pengharaman ini. Walaupun sebagian orang mengatakan boleh membangun di atas kuburan, bahkan diutamakan, disunnahkan membangun masjid di atas kuburan, maka tidaklah seseorang yang mengatakan boleh ataukah tidak boleh, tidaklah lebih posisi dia, tidaklah lebih dari manusia biasa. Siapapun orangnya yang mengatakan boleh membangun kubur ataukah tidak boleh membangun bangunan di atas kubur, dia adalah manusia yang bisa benar dan bisa salah. Apabila perkataannya tersebut sesuai dengan dalil, maka benar. Kalau perkataan tersebut bertentangan dengan dalil, berarti perkataan itu salah dan wajib untuk ditolak, dan wajib bagi kita untuk berlapang dada menerima nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kullun yukhadhu wa yuraddu illa qawlu sahibi hadzal qabr, kata Imam Ahmad. Masing-masing orang itu bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak, kecuali perkataan penghuni kuburan ini dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, apabila seseorang menganggap bolehnya membangun masjid di atas kubur, kemudian beralasan bahasanya ini adalah pendapat sebagian ulama, akan tetapi ketahuilah bahwa seseorang yang dia itu dikatakan ulama, seseorang yang dia dikatakan mujtahid, dan mujtahid itu bisa benar bisa salah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang mujtahid itu berijtihad dan dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Apabila salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Mujtahid yang dengan ilmu yang dia miliki, sehingga dia bisa menggali hukum dari Alkitab wa Sunnah, sehingga salahnya dia itu dimaklumi, diberi uzur. Dia mendapatkan dosa, mendapatkan pahala satu, itu haknya mujtahid. Adapun yang bukan mujtahid, apabila telah jelas bahwa pendapat mujtahid itu salah, diketahui dengan dalil-dalil yang jelas dari Alkitab dan Sunnah, apabila seseorang tahu bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang salah, yang bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah, maka tidak boleh ijtihad tersebut diikuti. Tidak kemudian beralasan, berdalil bahasanya ini adalah pendapatnya Syekh Fulan, ini adalah pendapatnya Ustadz Fulan, Ustadz Fulan telah membolehkan, atau tokoh Fulan telah membolehkan. Walaupun demikian, kalau jelas-jelas itu salah, maka tidak boleh diikuti. Mustahilnya dia mendapatkan satu pahala, akan tetapi kalau itu memang jelas-jelas salah, maka bagi pengikutnya tidak boleh mengamalkan ijtihad tersebut. Kalau mengamalkan ijtihad tersebut dalam keadaan tahu bahwasanya itu adalah salah, maka yang demikian ini telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam hadis beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Seluruh umatku masuk ke dalam jannah kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu? Barang siapa mentaati beliau, maka dia masuk ke dalam jannah, dan barang siapa bermaksiat kepada beliau, maka dia telah enggan untuk masuk ke dalam jannah. Yakni ketika seseorang mengerti akan pendapat yang benar disertai dengan dalil-dalil, kemudian dia tetap saja fanatik terhadap ijtihadnya seorang alim padahal jelas-jelas itu salah, maka sama saja dia enggan, sama saja dia bermaksiat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada awal-awal pembahasan kitab, ya, bahwa yang berpendapat di antara imam mujtahid, ya, kalau itu dikatakan mujtahid, yang berpendapat bolehnya untuk membangun di atas kubur adalah Imam Yahya bin Hamzah. Imam Yahya bin Hamzah, yang mana beliau itu adalah salah satu dari pembesar kelompok Zaidiyah. kelompok Zaidiyah. Zaidiyah yaitu yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada sahabat-sahabat yang lainnya, akan tetapi tidak sampai mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakni Zaidiyah yaitu ada Syiah tapi sedikit, ada tasyayu'nya, sedikit Syiah, yaitu mengutamakan Ali bin Abi Thalib tapi tidak mengkafirkan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau hidup di masyarakat yang banyak di sana Zaidiyah, maka beliau pun memberikan bantahan-bantahan, ya, mengikuti alur mereka. Yang mana yang sebenarnya kalau dikatakan imam, ya anda imam, ini ahlul bid'ah. Yakni karena apa? Karena orang yang paling terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kalau dikatakan Ali terlebih dahulu lebih afdal, maka ini adalah sesuatu yang diada-adakan, menyelisih ijma'nya para sahabat. Ya, akan tetapi untuk mengikuti biar mereka menerima hujah dari al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, sehingga beliau mengikuti alur mereka. Kalaulah dikatakan Yahya bin Hamzah ini adalah imam, akan tapi imam itu, mujtahid itu bisa benar dan bisa salah, dan bisa salah. Yang mana beliau meninggal pada tahun 705 Hijriah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang mana kata Imam Yahya bin Hamzah ini, dia mengatakan la ba'sa bil qibab wal masyahid 'alal fudala. Tidak mengapa membuat kubah-kubah dan monumen-monumen dibangun di atas kuburannya orang-orang yang mulia. Listi'malil muslimin walam yunkar. Dikarenakan amalan kaum muslimin dan amalan mereka tidak diingkari. La masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia mengatakan la ba'sa, tidak mengapa. Benar enggak kalau membangun kubah atau monumen atau masjid di atas kubur itu tidak apa-apa? Jelas-jelas yang demikian ini bertentangan dengan dalil yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam larang membangun di atas kuburan ini itu dengan berbagai macam konteks. Ada konteks larangan dan ada konteks laknat, dan ada konteks doa, mendoakan kejelekan bagi mereka yang melakukannya, dan menyebutkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala bagi para pelakunya. Ya, yakni berbagai macam metode atau konteks yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hasilnya adalah bahwa membangun masjid atau kuburan, membangun masjid atau monumen, membangun apa saja kijing di atas kuburan itu adalah haram. Tidak masalah kita sebutkan dalam rangka untuk mengingat-ingat. Adapun larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallam ayu jassasa al-qubur wa ayyubna alaihi wa an yuta'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mewarnai kubur, diwarnai, dicat atau ditulis-tulis ayat atau ditulis-tulis jasa-jasa, dihias-hias, ukir-ukir. Rasulullah melarang untuk mewarnai kubur. Dan Rasulullah melarang untuk membangun. Ya, membangun di sini umum, baik itu kejing atau membangun berupa atap, ya, dikasih tiang-tiang-tiang, ya. Di pojok-pojok tiang, kemudian atasnya atap. Sama ini membangun juga dilarang. Apalagi kalau bangunan itu berupa masjid. Wa ayyu ta'a, dan Rasulullah melarang untuk menginjak kuburan, karena kuburan itu tidak boleh dihinakan. Kalau dipuja-puja berlebihan tidak boleh, dan dihinakan juga tidak boleh. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga pengharaman membangun di atas kuburan itu juga disebutkan laknat. Laknat bagi pelakunya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La'anallahu al-yahuda wan-nasara. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Ya, yakni umat ini, barang siapa yang dari umat ini yang membuat masjid di atas kuburan, maka dia mendapatkan laknat sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang Yahud. Kemudian waddu'a 'alaihi. Dan juga doa keburukan bagi pelaku, pelakunya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, qatalallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidan, masajida. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang Yahud dan Nasara mendapat yang membangun masjid di atas kuburan, mendapatkan serangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang Yahud dan Nasara mendapatkan serangan dari Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab demikian? Karena amalan mereka, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid, mendapat peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Peperangan dari Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an. Wastidadi ghadabillah, dan besarnya kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sangatlah besar kemarahan Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka menjadi masjid. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, apa hasil dari ini semuanya? Larangan, laknat, kemudian doa keburukan, kemudian besarnya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semuanya menghasilkan bahasanya membangun bangunan di atas kubur adalah haram dengan dalil-dalil ini yang sangat jelas. Lalu kalau ada seorang alim mujtahid mengatakan la ba'sa, tidak mengapa, bil kibab wal masyahid al fudhala, tidak mengapa membangun kubah-kubah dan monumen-monumen di atas kuburannya orang-orang yang mulia. Berarti perkataan imam mujtahid ini benar apa salah? Ya jelas-jelas salah. Bertentangan dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Ya. Yang mana semua yang mengatakan boleh membangun kubah atau masjid atau monumen di atas kubur. Pendapat ini mengerucutnya adalah kembalinya kepada ini, kepada Yahya bin Hamzah, yang mana dia menyelisih imam-imam mujtahid yang lainnya, terlebih lagi menyelisih a'imah al-arba'ah, menyelisih a'imah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, yang mana semuanya melarang, mengharamkan membangun masjid atau bangunan di atas kubur. Ya, terlebih lagi masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, yang demikian ini merupakan dari'ah, merupakan sarana, fasilitas yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat di masjid yang ada di ada kuburannya, apakah jatuh kepada kesyirikan? Ya enggak mesti, enggak tentu. Enggak semua orang yang salat di masjid yang ada kuburannya kemudian jatuh kepada kesyirikan. Akan tetapi ini adalah sarana, wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan sehingga dilarang. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dan demikian ini menyebabkan kuburan itu akan disembah, ditawafi, dimintai barokah, kemudian di istighosai dan sebagainya dari kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam pertemuan yang lalu yang telah kita sebutkan sebagai pengingat supaya tidak lupa. Yakni apabila seseorang yang jahil, yang jauh dari ilmu, apabila dia melihat kuburan yang telah dibangun di atasnya kubah, dan kuburan tersebut dihiasi dengan tirai-tirai dan diterangi dengan lampu-lampu yang berwarna-warni, lampu-lampu hias, dan juga di situ dinyalakan dupa untuk mewangikan ruangan tersebut, maka apa yang terbetik dalam pikiran orang yang jahil tersebut? Berarti apa yang diperlakukan terhadap penghuni kubur ini, apa yang diperlakukan berupa bangunan yang begitu bagus, apa yang diletakkan di atasnya berupa tirai-tirai dan juga dupa yang dinyalakan, berarti penghuni kuburan ini bisa memberikan manfaat. Tidaklah mereka-mereka melakukan yang sedemikian rupa kecuali untuk suatu faedah yang mereka harapkan dari kubur tersebut. Tidak mungkin mereka yang memperlakukan kuburan itu dengan sedemikian rupa tanpa adanya tujuan. Pasti ada tujuan. Yaitu apa? Bahwasanya orang yang mati di dalam kubur ini adalah orang soleh, bukan orang sembarang. Ini adalah orang soleh, orang keramat, yang mempunyai karomah-karomah, sehingga diperlakukan sedemikian rupa. Ya, sehingga masyar muslimin rahimakumullah jami'an, orang yang jahil ini ketika dia melihat orang-orang yang hadir di tempat tersebut, hadir di kuburan tersebut, melakukan zikir, kemudian istighosah, melakukan amalan-amalan, ya, yakini tempat itu lebih afdol, ya, dia melihat berbagai macam amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir di sana, dia merasa bahasanya diri saya ini ternyata masih kurang, masih kurang di bawah, di bawah mereka-mereka yang melakukan amalan-amalan ini. Berarti saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka-mereka yang melakukan amalan-amalan di tempat tersebut. Sehingga muncul apa? Takzim, pengagungan terhadap kubur. Sehingga dia menjadi seseorang yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Terlebih lagi masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, di pintu kubur tersebut, di gerbangnya ada juru kunci. Ya, ada juru kunci yang menjaga kuburan tersebut dan juga mempunyai cerita-cerita, disampaikan cerita-cerita yang tidak tahu akan kebenaran cerita tersebut, disampaikanlah kepada orang-orang yang hadir. Ketika disampaikan, maka orang-orang yang hadir itu mendengarnya, dan juga orang-orang yang hadir setelah mendapatkan ceritanya disampaikan pula kepada orang-orang yang di sebelahnya, di tetangga-tetangga dan juga keluarga-keluarganya dan sebagainya. Ya, akhirnya kuburan itu diagungkan sehingga terjadilah kesyirikan yang besar, dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Kalau sudah demikian, maka akan apa? Banyak nafkah-nafkah. Ya. Ketika disampaikan cerita-cerita terlepas dari benar dan salahnya, akhirnya banyak nafkah-nafkah, sedekah-sedekah yang diperuntukkan untuk kuburan tersebut. Yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, kalau seandainya sedekah-sedekah itu dikumpulkan, digunakan untuk mensedekahi orang-orang fakir, ya, untuk satu desa yang besar, itu cukup untuk memberikan sedekah untuk mereka. Ya. Dan ya, jangan ditanya berapa harganya kubah ini. Mahal. Berapa harganya kijingan ini? Mahal. Berapa harganya pintu kuburan ini, pintu untuk masuk ke kuburan? Mahal. Bangunan ini berapa? Mahal. Ya. Untuk membeli dupanya, untuk membeli tirainya, untuk membeli hias-hiasnya, lilin-lilinnya dan sebagainya, itu semuanya dari nafkah. Kalau seandainya dikumpulkan itu semuanya, cukup diberikan kepada fakir miskin di desa yang besar. Demikian juga masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, kalau seandainya mereka disuruh, diperintahkan atau diminta untuk bersedekah dengan sebesar yang dia sedekahkan kepada kuburan, ini saya hampir-hampir jarang yang mau. Kalau untuk bersedekah untuk kubur, ya, dia siap untuk mewakafkan tanahnya untuk pelebaran supaya para pengunjungnya itu merasa nyaman melakukan zikir-zikir di tempat tersebut, siap untuk mewakafkan tanahnya. Kalau untuk mewakafkan tanahnya untuk masjid masih mikir-mikir, tapi kalau mewakafkan tanahnya untuk kuburan, siap untuk mengeluarkan uang, ya, 1 juta, 2 juta, 100 ribu untuk kuburan, siap. Ya, tapi kalau untuk yang lainnya, sedekah untuk keperluan yang lainnya, keperluan masjid atau keperluan ma'had atau keperluan fuqara wal masakin, masih mikir-mikir. Ini karena apa? Ta'zim, pengagungan dia terhadap kuburan tersebut. Nah, ini termasuk apa? Ini termasuk diantara mafsadah. Termasuk mafsadah, dampak buruk dari dibangunnya kuburan tersebut. Bahkan ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, seseorang siap untuk memberikan hartanya yang dia cintai. Ya. Bukan saja bersedekah, bahkan dia siap untuk menyembelih sapi, padahal sapi itu harganya mahal. Untuk menyembelih kambing, ya, yang diperuntukkan untuk kuburan tersebut, siap, ya, dia mengorbankan, berkorban sesembelihan tersebut kepada kuburan. Ya, maka ini adalah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kesyirikan. Ini di antara mafasid, mafsadah-mafsadah dari membangun kuburan, membangun masjid di atas kubur. Ya, lihat saja kalau masjid ada kuburannya, enggak pernah sepi. Ramai terus. Enggak ada sepinya. Siang malam ada yang di situ. Tapi kalau masjid tidak ada kuburannya, sepi. Yang sholat di sana hanya orang-orang tua-tua saja, sedikit di antara mereka-mereka yang mendatangi. Kenapa kalau masjid ada kuburannya kok ramai? Dikarenakan ta'zim terhadap kuburan tersebut, meyakini sholat di situ adalah afdol. Mereka kalau sulit untuk menghafal Al-Quran, sulit, sudah mentok sudah. Ya, untuk mikir ini sudah sangat berat. Apa solusinya? Yakni menghafal di sebelah kuburannya kiainya. Nanti akan apa? Gampang menghafal. Sampai demikian, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, membaca Al-Quran di kuburan. Lah, boleh enggak membaca Al-Quran di kuburan? Enggak boleh. Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu sepi dari bacaan Al-Quran, tapi rumah kalian itu ramaikan dengan bacaan Al-Quran. Jangan dijadikan seperti kuburan yang sepi dari bacaan Al-Quran. Menunjukkan bahasanya membaca Al-Quran di kuburan haram, tidak boleh. Bukan tempatnya untuk membaca Al-Quran. Saya akan pernah diundang di pengajian Pak Fidya. Saya kelompok Jahat. Di mana? Kelompok Jahat. Oh iya. Itu di situ, di sini mihrab ya, mihrab untuk imam. Sebelah ini. Ini makam dia. Jadi kalau ini dibongkar, tembok ini masih ada, tapi sudah ada tembok. Terus saya mikir waktu itu, saya kalau orang-orang sholat bangun maghrib, ini mana? Apakah itu namanya sholat menghadap kuburan atau enggak? Apa yang dimaksud dengan sholat menghadap kuburan itu, menghadap kuburan itu gimana? Ya. Ada pertanyaan masjid yang kuburan itu ada di sebelah kiblat dan tertutup. Imaman. Iya. Ininya tapi ditutup, tapi ada anu. Iya, berarti di kiblat, Pak ya? Ya. Di kiblat ya. Iya. Di arah kiblat. Kiblat tempat untuk orang menghadap sholat. Orang kalau sholat menghadap ke kuburan tersebut. Iya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, salat menghadap kuburan. Yakni kuburan itu ada di hadapannya. Ya. Kalau kuburan itu di sebelah kanan atau kiri atau di belakang, itu tidak dikatakan salat menghadap kuburan. Ya. Kalau kuburan tersebut ada di arah kiblat, di arah kiblat yang orang-orang salat pasti menghadapnya, maka tidak boleh yang demikian ini. Haram sholat di masjid tersebut. Ya. Maka kuburan itu harus dikeluarkan dari masjid. Ya, kalau itu masuk di lokasi masjid ya. Masuk di lokasi masjid. Akan tetapi kalau misalnya sudah beda lokasinya, sudah diberi apa? Pembatas tembok. Tapi sudah terpisah jauh. Agak jauh. Ya. Sudah terpisah dari tembok dan ada jaraknya, dan itu pekarangan lain dan masjidnya itu lokasi lain, maka ini tidak dikatakan menghadap kuburan, tidak dikatakan membangun masjid tersebut di atas kuburan, karena apa, kuburan itu bukan bagian dari masjid. Tapi masalahnya ini kuburan bagian dari masjid walaupun tertutup tembok, tapi kalau di sebelah kiblat tidak diperbolehkan sholat di masjid tersebut. Kalau di sebelah kanan, kiri atau belakang, lah ini dijelaskan dulu sama Syekh Zakaria Al-Adni hafizahullah, selama kuburan tersebut tidak dijadikan shaf, maka boleh sholat di situ. Tapi kalau kuburan tersebut dijadikan shaf, di hadapannya tidak boleh sholat di masjid tersebut. Maksudnya apa? Ya, kalau kuburan itu ada di dalam masjid, ini jelas ya, pasti orang kalau membuat shaf itu di situ sudah. Apakah di dalam, apakah di shaf depan atau di tengah atau di belakang, mesti kalau orang sholat, terlebih lagi kalau pas Jumatan penuh, orang akan menghadap kuburan tersebut. Nah, boleh sholat di kuburan itu, tidak boleh sholat di masjid tersebut. Tapi kalau kuburannya itu di sebelah kanan, kiri atau belakang, selama orang-orang sholat itu tidak membuat shaf di situ, maka boleh sholat di situ. Ya misalnya kuburan itu di luar. Tapi kalau masjidnya itu penuh Jumatan, penuh, maka orang akan sholat di tempat tersebut yang ada kuburannya. Berarti kuburannya itu digunakan shaf kalau masjidnya penuh. Karena enggak boleh sholat di situ. Apakah itu sebelah kanan atau kiri atau belakang. Ya, kalau masjid itu penuh, terus kemudian orang-orang sholat, ya mereka mengambil tempat di luar yang di situ ada kuburannya, sehingga mereka bersof di tempat yang ada kuburannya tersebut, berarti tidak boleh sholat di masjid tersebut. Karena kalau masjidnya penuh, maka kuburan itu akan dijadikan orang sholat menghadap sholat. Ya, tapi kalau misalnya kuburan ini di sebelahnya, sebelah kanan atau kiri, tapi sudah dipisah, enggak mungkin kalau masjid itu penuh kemudian orang akan membuat shaf di situ, enggak mungkin. Enggak bisa, bahkan dilarang. Tidak boleh membuat shaf di situ. Maka tidak mengapa yang demikian. Paham ya rinciannya? Nggih. Saya baru-baru ini sholat berarti orang akan menghadap pintunya WC. Iya. Tembok apa pintu, Pak? Tembok apa pintu? Tembok. Iya, ini ada pintunya. Bagi orang keluar ini langsung di sini doang. Ah iya. Kalau masuk di sini sudah. Iya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan WC. Maksudnya apa? Dalamnya. Ya, maksudnya adalah dalamnya WC. Tapi kalau sholat menghadap WC berarti tidak di WC tapi di luar. Karena terpaksa tidak mengapa. Karena apa? Masjidnya penuh. Sehingga mengharuskan mereka keluar, yang mana di luar itu yang enggak mau menghadap ke tempat wudu yang di situ ada WC-nya. Tidak mengapa yang demikian ini. Ya, yang dilarang adalah kalau sholat di dalamnya. Ya. Ya tentunya sudah ada pembatas, tidak terlihat, tidak dibuka pintunya. Ya, ketika sholat Allahu Akbar tidak melihat WC, tidak tadi dihalangi. Ya, insyaallah tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah di dalam WC tersebut atau di dalam kuburan, di kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Kata Imam Yahya bin Hamzah, la ba'sa bi isti'bil kibabi wal masyahidi 'alal fudala li isti'malil muslimin wa lam yunkar. Tidak mengapa membangun kubah dan monumen-monumen di atas kuburannya orang-orang yang mulia, dikarenakan amalan kaum muslimin dan amalan mereka tidak diingkari. Apakah benar? Apakah benar? Yang mana yang demikian ini, listi'amalul muslim walam yunkar, itu mereka katakan ini adalah ijma. Mereka katakan ijma. Ijma, apakah benar? Kalau tidak ada yang mengingkari, berarti ijma. Amalan kaum muslimin terus kemudian tidak ada yang mengingkari, kemudian dikatakan ijma. Tidak demikian. Ijma itu tidaklah demikian. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama, bukan amalan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin itu, ya banyak di antara mereka orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang jahil. Ya, sehingga yang jadikan ukuran ijma yaitu kesepakatannya orang para ulama, bukan muslimin. Bukan kaum muslimin. Walam yunkar, dan tidak diingkari. Benarkah bahasanya amalan-amalan mereka itu tidak diingkari? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, bahasanya istidlal ini madfu'un, tertolak. Jadi Imam Yahya bin Hamzah membolehkan kubah di atas kuburan itu tidak berdasarkan dalil. Dalil dari Al-Quran atau hadis tidak ada. Tapi dalilnya apa? Amalan kaum muslimin dan tidak ada pengingkaran. Dalilnya itu. Apakah ini dalil? La masyar muslimin rahimakumullah jami'an. Pendalilan yang demikian ini madfu'un, tertolak. Dikarenakan, kata Imam Syaukani, dalil-dalil yang telah kami uraikan tadi, ya, dalil-dalil yang ana sebutkan tadi, ini yang disebutkan Imam Syaukani, larangan dari Nabi, laknat, terus kemudian doa kejelekan, terus kemudian Rasul mengatakan Allah sangat besar kemarahannya. Ya, dalil-dalil yang telah kita uraikan tadi, ya, itu masih terus-menerus diriwayatkan. Masih terus-menerus disampaikan di majelis-majelisnya kaum muslimin dan di tempat madrasah-madrasah mereka. Berarti ada enggak pengingkaran? Ada pengingkaran. Masih disampaikan dalil-dalil ini di majelis-majelis ilmu dan terus-menerus akan disampaikan, ya, sampai mendekati yaumul kiamah. Yang demikian ini telah diriwayatkan dari para sahabat, dan para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada atba'ut tabi'in, dan terus menerus sampai pada zaman kita ini, terus menerus kaum muslimin diingatkan sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan lam yunkar, tidak diingkari, maka ini adalah perkataan yang tertolak. Karena terus-menerus pengingkaran ini disampaikan, dan hadis ini tertulis di dalam kitab-kitab hadis, di dalam kitab-kitab para ulama tertulis, dan kitab ini terus-menerus dibaca dari generasi ke generasi dan setelahnya. Terlebih lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para ulama yakni a'immah arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya mengharamkan, sepakat untuk mengharamkan membangun di atas kubur. Apakah demikian tidak ada pengingkaran? Ya, tidak ada pengingkaran di kalangan Zaidiyah. Di kalangan Sufiyah tidak ada pengingkaran. Kalau sesama mereka, pengingkaran itu di selain mereka, ya. Maka apabila pengingkaran itu disertai dengan hujah yang kuat, maka wajib untuk diterima dan wajib untuk meninggalkan pendapatnya ulama mujtahid. yang bertentangan dengan dalil tersebut. Apabila tetap saja mengikuti pendapatnya ulama mujtahid dan mengabaikan dalil-dalil, maka ini namanya ta'assub a'ma, taklid buta namanya. Dan demikian ini dicela. Sehingga ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, simpulannya adalah membangun kuburan bentuknya apa saja itu dilarang secara mutlak tanpa milah-milah. Mereka memilah-milah, kalau orang awam enggak boleh, haram untuk membangun di atasnya kuburan, membangun di atasnya masjid atau bangunan. Ya, mereka memilah-milah, ada yang tidak boleh sama sekali, ada yang haknya itu diberi kijing, ada yang haknya itu diberi apa, atap, ada yang haknya itu diberi kubah, ada yang haknya itu adalah dibangun di atasnya masjid. Mereka memilah-milah demikian, yaitu memberikan apa, memberi bangunan itu sesuai dengan kedudukan masing-masing dari orang yang mati. Maka yang demikian ini tidak boleh secara mutlak, baik itu kuburan orang soleh atau wali atau di bawahnya dan di bawahnya dan di bawahnya, maka ini adalah haram secara mutlak. Kalau kuburannya wali saja tidak boleh, orang soleh saja tidak boleh, apalagi kuburan yang di bawahnya mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja melarang, ya, apabila kuburannya itu dijadikan sesembahan, ya. Rasulullah melarang apabila kuburannya itu dibangun, apalagi selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalilnya apa kalau orang soleh tidak boleh dibangun masjid di atasnya atau kubah di atasnya? Kata Rasulullah, ulaiki qaumun idza mata fihim al-abdu salihu awir rajulus salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka adalah kaum apabila ada hamba yang saleh yang mati di antara mereka, maka dibangun di atas kuburannya itu masjid, dan mereka membuat gambar-gambar untuk orang saleh tersebut. Maka kata Rasulullah, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yang membangun kuburan orang saleh ini dikatakan oleh Rasulullah syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pemilah-milahan, sama saja. Apakah kuburan orang saleh ataukah orang di bawahnya saleh, ya semuanya dilarang secara mutlak, tidak diperbolehkan membangun di atas di atasnya. Biarkanlah ya kuburan tersebut tanah, ya, tanpa diberi di atasnya sesuatu apapun. Ini masyar muslimin rahimakumullah jami'an yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Dan alhamdulillah kita selesai dari membahas kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita baca ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala untuk kitab yang selanjutnya yang ingin kita sampaikan adalah kitab yang semakna dengan ini, yakni kitab Kasyful Syubhat, yaitu menyingkap syubhatnya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disampaikan? Nggih. Okay. Ya. Ya. Memberi bunga, tabur bunga di atas kuburan boleh ataukah tidak boleh? Ya, yang benar bahasanya Ini adalah kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat dalam hadis Abdullah bin Abbas mengatakan innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya keduanya diazab. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma dan dibelah menjadi dua dan ditancapkan kepada kubur, dua kubur tersebut. Rasulullah mengatakan keduanya akan diringankan azabnya selama pelepah kurma ini masih basah. Ya. Nah, terus kemudian dijadikan dalil bagi mereka-mereka yang melakukan tabur bunga. Berarti boleh menabur bunga. Ya, pelepah kurma dikiaskan dengan apa? Bunga. Ya, dalilnya ini. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dalilnya ini. Jadi ada dalilnya. Akan tapi ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, bahasanya ini adalah kekhususan bagi Rasulullah. Karena Rasulullah tahu bahasanya orang yang ada di dalam kubur itu diazab. Kalau kita tahu enggak bahasanya orang yang di dalam kuburan itu diazab? Kita enggak tahu. Kalau memberita berbunga ini untuk supaya dingin kuburannya, supaya diringankan azabnya, berarti su'udzon terhadap penghuni kuburan, kuburan tersebut. Su'udzon berarti orang yang di dalam kuburan itu butuh diberi ini supaya untuk meringankan azabnya. Bisa jadi orang yang ada di dalam kuburan itu mereka bergelimang dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah tahu dengan karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak tahu. Dan juga para sahabat tidak ada yang mengamalkan demikian. Para sahabat tidak ada yang mengamalkan demikian, menabur bunga di atas makamnya Rasulullah, tidak ada, tidak pernah dinugelkan. Dan juga kuburan Abu Bakar As-Siddiq, kuburan para sahabat, tidak ada yang diberi tabur bunga. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat faham bahwasanya demikian ini adalah kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk umatnya. Ada pertanyaan, waktu orang tua meninggal kita menggunakan batu sebagai tanda, tidak menggunakan patok. Setelah waktu berlalu kita ingin ziarah kubur dan ternyata kuburan tersebut sudah enggak ada, entah sudah ditempati kuburan lain atau bagaimana. Gimana? Maksudnya pertanyaannya apa ini? Kalau Anda pahami, bagaimana ziarah kuburnya gitu? Mungkin begitu yang dimaksud ya. Oh, ada lagi haliknya. Ya, saya kelahiran. Bagaimana hal tersebut, Ustaz? Kita tanya ke juru kunci juga sudah enggak tahu karena sudah lama. Ya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kuburannya sudah tidak ada, lah perlu diketahui bahwasanya ziarah kubur itu tidak harus tahu kuburannya. Tidak harus di hadapan kuburannya, tidak harus. Ya, ziarah kubur itu ya datang di kuburan terus kemudian mendoakan ya kaum muslimin, kemudian mengkhususkan orang tuanya dengan doa-doa ya, memintakan ampunan untuk Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak melihat kuburannya. Demikian ini sampai Allah taala Maha tahu. Bukan syarat. Bukan syarat kalau ziarah kubur itu berarti harus di hadapan kuburan. Kalau masih tahu dengan tanda-tanda yang sudah disepakati, alhamdulillah, ini yang diinginkan. Kalau misalnya sudah enggak tahu dan sudah hilang tanda-tandanya dan sudah ditumpuk dengan kuburan lain, maka yang demikian ini bukan syarat kalau kita ziarah kubur itu harus pas di hadapan kuburan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya. Nah, tapi ini cukup insyaallah ya.